apa yang maksud dengan tawfuid? Menyerahkan kepada Allah, ya. Itu dimaksud dari sini apa? Sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Makna wa kaifiyah. Maknanya dan kaifiyah. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ya, membantah, ya, perkataan orang-orang Yahud, ya, yadullahi maghlulah, bahwa tangan Allah itu tertutup. Mengatakan bahwa Allah itu pelit. Apa kata Allah? Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Terbuka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka yaday Rabbi yamin." Itulah kedua tangan Allah yang sama-sama kanan. Nah, ini masalah sifat. Ya, dalam ayat dalam hadis dikatakan bahwa Allah memiliki dua buah tangan. Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditanya, Allah punya tangan? Nah, Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Allahu ta'ala. Yang diserahkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah itu apa? Kaifiyah. Akan tapi makna dari kalimat yad, tangan, itu ditetapkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa maknanya tangan. Akan tapi, ya, Ibn Hasan al-Banna mengatakan, ya, bahwa seseorang yang mempelajari asma wa sifat, ini ujung-ujungnya, pangkal-pangkalnya, ya, itu hanya mentakwid saja. Artinya menyerahkan makna dan juga hakikat. Ketika ditanya, Allah punya tangan, wallahu a'lam. Maknanya saja sudah tidak dia tetapkan, apalagi kaifiyah. Ya. Contoh yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini dua nama Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama As-Sami', yang kedua adalah Al-Basir. As-Sami' mengandung sifat bahwa Allah mendengar. Al-Basir mengandung sifat bahwa Allah Subhanahu wa Taala melihat. Bahwa Allah Subhanahu wa Taala melihat. Ahlu Sunnah mengatakan Allah mendengar dan Allah melihat, seperti yang dikatakan oleh ayat. Kaifiatnya wallahu a'lam. Seperti apa pendengaran Allah dan seperti apa penglihatan Allah? Allah Ta'ala a'lam. Ini Ahlu Sunnah mentakwil mana? Dan kaifiat. Kaifiat, tapi makna tetap. Akan tapi Hasan al-Banna mengatakan, ya, bahwa, ya, seorang muslim yang mempelajari asma wa sifat itu ujung-ujungnya dia akan mentakwil makna dan juga kaifiyah. Artinya, apa makna Sami' wallahu a'lam? Apa makna Basir? Dia mengatakan tidak tahu. Dari menafikan makna sekalian sifat. Yang tapi yang dinafikan oleh Ahlus Sunnah itu apa? Ya, menafikan makna dan juga kaifiyah. Akan tapi yang dinafikan oleh Ahlus Sunnah itu apa? Kaifiyah dan menetapkan makna. Dan menetapkan maknanya. Paham ya, Tuhan? Dan ini yang dikatakan oleh Hasan al-Banna bahwa ini adalah akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahwa Ahlu Sunnah itu, ya, nah, dalam perkara makna dan kaifiyah mentakwil, menyerahkan kepada Allah. Tidak menetapkan. Anda akan lihat apa komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tentang madhab al-mufawwidah. Orang yang memiliki akidah takwil, menyerahkan makna dan juga sekalian kaifiyah, itu dinamakan apa? Mufawwid. Ahlul bid'ah dari kalangan al-mufawwidah. Ya, ahlul bid'ah dari kalangan al-mufawwidah. Perhatikan. Hasan al-Banna masukkan perkataan ini di bawah sebuah judul madhabus salafi wal khalafi fil asma wa sifat. Madhab salaf dan khalaf dalam perkara asma wa sifat. Ya. Berarti dia menoda bahwa ini adalah mazhabnya syarat. Tafwid. Kita akan lihat apa yang dikatakan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Aqul. Berkata Syekh Jamaluddin Buraihan, wajadtu kalaman syalabiyan nafisan. Aku mendapati sebuah perkataan yang syalabi, yang tinggi sekali. Itu perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yubayyinu halal mutawwibah. Menjelaskan hakikat mutawwibah. Ini yang mentakwid, ahli takwid. Alladzina yutawwiduna ilmil ilmal ma'na ilallah. Yang mentakwid, yang menyerahkan ilmu makna kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi maknanya diserahkan kepada Allah. Dia tidak tetapkan ketika Allah katakan Allah sami'un basir, dia bilang tidak sami'un basir. Dia tidak bilang tidak, tapi dia bilang Allah wa'ala. Tawakuf beliau. Ya, diserahkan kepada Allah. Allah yang tahu. Ya, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara dengan para sahabatnya pakai bahasa Jerman. Ya, para sahabat tidak paham. Apa makna sami', apa makna basir. Ya. Ini kalau untuk perhatikan, ini mengatakan ya, celaan yang ya, serampangan terhadap ya, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum min syarri ahli bidah. Bahwa al-mutawwibah ini yang termasuk ahli bidah yang paling jahat. Fa fi kitabika ta'arud al-aql wa an-naql. Dalam sebuah kitab dar ta'arud al-aql wa an-naql. Jilid pertama berkata Syekh Islam, wa amma at-tafwid. Adapun tafwid. Ya, tahu tafwid itu mana? Menyerahkan makna ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna minal ma'lum anna Allah ta'ala amarana an natadabbara al-Qur'an. Merupakan perkara yang kita maklumi bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentadabburi al-Qur'an. Wa haddana 'ala 'aqlihi wa fahmihi. Dan menganjurkan kita untuk memikirkan dan memahaminya. Fa kaifa yajuzu ma'a dhalika an yuradu minna al-i'rad 'an fahmihi wa ma'rifatihi wa 'aqlihi. Maka bagaimana mungkin ya, di sana ada hal yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita pahami dan untuk kita tadabburi. Itu ada makna yang tak boleh dikatakan. Ila an qala rahimahullah fi dhammil mutawwid. Dan beliau melanjutkan ya, sampai pada suatu perkataan di mana beliau mencela ahli tafwid ini. Kata beliau, fatabayyana anna qawla ahli tafwid. Maka jelaslah bahwa perkataan ahli tafwid alladzina yad'una annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf, yang menyangka bahwa mereka adalah pengikut sunnah dan pengikut salaf, min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Ada pertentangan sekali ketika Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an ya, memahami maknanya ya. Di sana ada kalimat ya, atau ada sebuah kata dalam bahasa kita yang tidak boleh kita tetapkan maknanya. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dilanjutkan, wa ba'da hadha hal yaqulu man ladayhi adna dharratin min 'ilm wa 'aqlin annahu thamma muqaranatun أو أدنى مقارنة بين دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وبين مجددهم للبدع. Setelah ini semua, huraian ini semua, ya, masih ada orang yang sedikit memiliki ilmu, ya, dan masih memiliki akal, simpanan akal, ya, mau berkata bahwa antara dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dakwahnya Imam Al-Mujaddid itu sama dengan mujaddidnya mereka, mujaddid ahli bid'ah, ya, mujaddid, ya, bid'ah Hasan al-Banna. Seantum tahu uraian-uraian yang kita sampaikan sih, ya, itu yang perkataan yang besar sekali. Syekh mengajak kepada tauhid, memerangi kesyirikan, memerangi bid'ah, dan mengajak pada sunnah, ya. Dan Syekh mutabarri' fil 'ilm, ya, dalam keilmuannya. Naam, orang yang tadarruj dalam talabul ilm. Ini Syekh. Kalau antum baca sirahnya, seperti sirah ulama-ulama terdahulu, hafiz Al-Qur'an, ya, di waktu masih kecilnya, kemudian membaca mutun-mutun yang kecil, ringkas, kemudian belajar, ya, talaqqi dari seorang alim. Terus demikian, ya, sirahnya para ulama, ya, dari sebelum Syekh rahimahullah sampai, ya, para ulama di zaman kita demikian. Kalau kita lihat kepada Hasan al-Banna, ya, yang dididik, ya, dalam bimbingan tarekat al-Hassafiyah, Hassafiyah, ya, Asyadariyah, Mubtadi'ah. Kemudian kaum muslimin ingin mengambil agama dari dia. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Muhammad bin Sirin kanu la yas'aluna an isnad falamma rakiba as-sa'ba wadh-dhalul qulna sammu lana rijalakum. Fa in bi zaman tabi'in, bi zaman khairul qurun, zaman Muhammad bin Sirin, ketika terjadi fitnah ahli bid'ah, ya, sudah mulai berkoar-koar muncul, kami katakan, ya, pada orang yang menisbatkan sesuatu kepada Islam, sammulana rijala, ya, sebutkan nama-nama orang itu, siapa, fayumbaru ila ahli as-sunnah fayukhadu hadith. Kalau itu adalah ahli sunnah, maka diambil dari mereka hadithnya. Wayumbaru ila ahli bid'ah fayutrak hadith. Dan dilihat, kalau itu adalah ahli bid'ah, jadi masalah at-tamayyuz, ya, selektif dalam ta'lim, dalam qira'atul kutub, ya, ini sudah ada di zaman khair kurum. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ya'ti zaman illa wallati ba'a syarrun min allati qabla." Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelah itu lebih jahat, lebih buruk daripada yang sebelumnya. Pada ini sekarang ada zaman fitnah. Maka yang wajib bagi kita untuk, ya, keliling, ya, atau mengelilingi ulama kita. Nah, ini yang penting. Mengambil ilmu dari ulama kita ahli sunnah wal jamaah yang kita kenal, agar selamat akidah kita, dunia kita, dan akhirat. Dan hati-hati dari menyendiri dalam pendapat dan memahami, ya, nas atau hadis, ya, atau sebuah kitab dengan pemahaman, ya, kita sendiri. Ya. Dan kita tidak memiliki seorang alim di belakang kita. Ya, ini alamat dolal, ya, merupakan tanda kesesatan seseorang. Nas'alullah ala wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita jalan yang lurus. قال سئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتعني حفظه الله ورحمه عن الإخوان المسلمين تنتن جماعة أو فرقة إخوان المسلمين في مجلة المجلة كذا. طيب وهذا نص السؤال والجواب دليل أتني بوقت نص soal, ya, pertanyaan dan juga teks jawabannya harfian dengan hurufnya, ya, bukan dengan maknanya. Istami'u sama'at al-Syeikh, ya Syeikh, harakat al-Ikhwan al-Muslimin dakhalat al-Mamlakah mundu fatrah, jamaah ikhwanul muslimin ini masuk ke mamlakat al-arabiyah as-saudiyah, itu negeri Saudi Arabia belum lama. Wa asbaha laha nashaqun wadihun baina talabat al-ilm, dan dia memiliki ya nashaqun wadihun, kegiatan yang ya kelihatan ya di antara para talabat al-ilm. Ma ra'ayukum fi hadhihi al-harakah, apa pendapat tentang firqah ini, harakah ini, wa ma mada tafawuqiha tawafuqiha ma'amana di sunnati wal jamaah, dan seberapa jauh ya kesamaan mereka dengan dakwah al-sunnah wal jamaah. Perhatikan apa yang dia berkata syih, ajar syih harakat ikhwan muslimin yang dafiduha khawas ahli ilmi, harakah ini, harakah ikhwan muslimin ya banyak dikritik oleh ahli ilmi, ulama ya, ulama besar dari kalangan kaum muslimin. Karena ulama itu عندهم نشاط في الدعوه الى توحيد الله, karena dia lihat dan tidak memiliki ya perhatian terhadap dakwah kepada tauhidillah azza wajalla. Ya, kita lihat apa yang mereka paling gembar-gemborkan, ya lagi zamannya bos nama Rizik ya, buka pendaftaran lagi zamannya ya Afghanistan. Waktu dulu perang Soviet, ya, majalah mereka isinya jihad. Mundur ikhwan, ya, Al-Qudlan, sabotase ini. Bukan, bukan. Hah? Ya, sehingga berjihad lawan ya, orang-orang Soviet. Atau melihat majalah mereka itu. Intilah, dulu kan ada namanya intilah. Ya, siapa mesinnya? Ngaku-ngaku. Ah, isinya, ah, korban kaum muslimin, jihad, ya, jam'ul amwal, ya, kumpulin uang, bantu sana, subhanallah, masyaallah, masyaallah. Ya. Tiga perang lawan Amerika, demikian. Begitu juga ketika kemarin lawan Irak sampai sekarang ya, di Tasik ya, sekarang lagi ini PKS, Partai Keadilan Sementara ya, melakukan ya aksi damai, masya Allah ya ikhwan, khamr adalah khamr walaupun namanya diganti dengan bir ya. Nah, zina adalah zina, walaupun namanya prostitusi. Ini demonstrasi adalah demonstrasi, walaupun namanya aksi damai. Ya. Jadi al-haqa'iq ya, atau al-asma' la tughayyir al-haqa'iq. Nama itu akan merubah. Ya, abadan. Ya. Al-ibratu bil-haqa'iq. Ya, ukuran, tolak ukur itu pada hakikatnya. Pantum lihat